ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala bidin wa alim al-masjid. Allahumma أدنا الحق حقا ورسم اتباعه وأدنا الباطل باطلا ورسم اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضيل. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه فإنك ولي ذلك والقادر عليه. Ini adalah pertemuan yang ke-9 dari membaca dan memahami kitab Minhajul Thalibin karya Imam An-Nawawi di dalam fikih Imam Syafi'i. Bismillah walhamdulillah والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الغسل. Sekarang kita memasuki bab masih di dalam kitab di bawah kitab Thaharah. Setelah kita membahas masalah wudu, kemudian kita berlanjut kepada bab mandi, al-ghusl. Kalau wudu adalah untuk mengangkat hadas kecil, sedangkan ghusl adalah untuk mengangkat hadas besar. Baik. Mujibuhu. Yang mewajibkan mandi. Itu penyebab-penyebab yang harus mandi. Mautul. Yang pertama, mati. Kematian, menurut Imam Syafi'i, orang meninggal itu berhadas. Berarti dia wajib mandi. Siapa yang mandikan? Siapa yang mandikan orang meninggal? Orang yang hidup. Kalau orang meninggal mati sendiri nanti beda lagi udah itu. Udah suster keramat itu. Hah? Ataupun nenek gayung dan lain sebagainya lah. Jadi ini bukan ini, dia bukan mandi sendiri, tapi dimandikan oleh orang hidup. Ini ada faedah khilaf, ada faedah fikih di sini. Waktunya di dalam kitab jenazah nanti dibahas. Kalau memang tidak ada air, berarti tayamum. Ditayamumkan mayat yang tidak dimandikan gara-gara tidak ada air. Ataupun dia meninggalnya gara-gara terbakar. Sehingga kalau dimandikan dengan air, malah akan hancur jasadnya, akan ditayamumkan. Bagi barang siapa yang mengatakan bahwasanya setiap orang meninggal itu berhadas. Cuma ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya orang meninggal itu dimandikan bukan gara-gara berhadas, tapi untuk dibersihkan. Berarti kalau tidak ada air, tidak usah ditayamumkan. Kenapa? Karena dengan tayamum bukan malah bersih, malah belepotan dengan debu. Karena bukan masalah hadas dan tidaknya. Memang dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan di antara yang menyebabkan mandi adalah meninggal. Baik. Dan juga wanita yang haid. Maka dia sekarang berhadas. Apabila haidnya selesai, maka dia harus mandi. Baik. Nah, begitu juga nifas. Nifas adalah, kalau haid tadi adalah darah rutinitasnya wanita. Bukan gara-gara penyakit, cuma gara-gara memang fitrah wanita keluar darah haid. Sedangkan darah penyakit adalah darah istihadhah. Yang ketiga ini adalah darah nifas. Darah nifas, juga orang yang bernifas itu orang yang berhadas. Hadas besar, dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Maka apabila selesai dari nifas, maka dia wajib mandi. Ini nifas, darah yang keluar akibat melahirkan. Orang melahirkan pasti keluar darah. Cuma ada kondisi yang lain. Baca. Wakadha wiladatun bila balalin fil afah. Demikian juga apabila ada orang yang melahirkan tidak mengeluarkan darah. Jadi, keluar bayinya kering, tidak berdarah. Dan bersama ari-arinya langsung keluar, tidak keluar darah. Ini suaminya bahagia sekali seperti ini. Yang susah seperti ini penyuluh kabin, itulah susah sekali seperti ini. Nanti bisa punya adik lagi karena dia nanti. Karena langsung tahir, tidak ada darah. Tidak harus menunggu sampai suci dari darah. Nah, cuma apakah wajib mandi atau tidak? Karena tidak ada darah. Fil afwah disebut di sini disebutkan karena ada dua pendapat dari ulama-ulama Syafi'iyah, namun dan kedua pendapat ini sama-sama kuatnya, namun yang paling kuat adalah dia tidak wajib, dia wajib, tetap wajib mandi, tetap dia berhadas. Jadi walaupun dia tidak keluar darah, asal sudah keluar bayi, itu sudah dianggap wajib untuk mandi. Wa janabatun bidukhuri hasyafatin aw qadriha farjan. Nah, yang tadi alamiah terjadi, meninggal. Kemudian haid, kemudian nifas, kemudian melahirkan tanpa nifas. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah wa janabatun, ya, orang yang junub. Nah, dia hadas gara-gara junub, dan junub ini bukan hanya alamiah, bisa terjadi alamiah, tapi bisa juga terjadi gara-gara ada iradah orangnya. Di antaranya yang ini, bidukhuli hasyafatin au qadriha farjan, yaitu dengan masuknya zakar. Dan zakar itu batas minimal yang masuk, yang sehingga dia bisa disebut junub adalah hasyafah. Hasyafah itu kepalanya, helmnya. Itulah batasan yang disebut zina. Dengan masuknya timba ke dalam sumur. Ini minimal. Kalau masuk seluruhnya, apalagi? Nah, minimal. Au qadriha, atau sepanjang itu. Sepanjang helm itu. Barang siapa? Bagi siapa? Bagi orang yang terputus. Kalau dibilang harus masuk hasyafah helmnya, lu saya nggak punya helm. Berarti kalau nggak punya helm, ditangkap polisi. Nah, misalnya, oh saya tidak punya helm, kenapa? Karena terputus. Terputus di tengah-tengah. Maka kita dihitung, kira-kira yang ukuran seperti ini helmnya sepanjang apa? Ini benar, ini qadriha. Nah, kalau sudah masuk sebesar itu, maka dia wajib, karena dia junub, janabah. Nah, junub. Ataupun orang yang sudah penciptaannya tidak ada helm. Memang seperti itu penciptaannya. Nah, bagaimana bentuknya nggak usah dibayangkan. Baik. Masuk ke mana helm ini? Masuk ke farjan. Faraj. Disebut oleh syarih, oleh yang mensyarah seperti dalam syarahnya Kanzur Raghibin. Jadi maksud farjan di sini adalah kubulan atau duburan. Baik dari depan, itu vagina misalnya, ataupun dari belakang, dubur. Tetap orangnya ini kena junub. Baik faraj itu punya manusia ataupun punya hewan. Cuma kalau punya manusia, manusia yang dimasukinya juga junub. Kalau hewan, tidak junub. Nah, ini dikatakan bahwasanya minimal adalah hasyafah, helm, dan yang dimasuki adalah faraj, dan faraj ini baik dari depan ataupun dari belakang, baik punya manusia atau punya hewan. Ini disebutkan dalam syarah minhaj. Nah. Wa bi khuruji maniyyin min tariqihi al-mu'tad wa ghairihi. Wa bi khuruji maniyyin. Nah, kemudian yang keberapa ini? 1 2 3 4 5 5. Nah, yang kelima sekarang ini. Yang keenam, dengan wiladah juga. Nifas dan wiladah dibedakan. Kalau wiladah tidak ada nifasnya. Nah, ini sekarang yang keenam, yaitu keluarnya mani. Nah, nanti akan disebut ciri-ciri mani. Keluarnya mani dari jalannya yang wajar. Min tariqihil mu'tad. Dari salurannya yang wajar, yaitu dari kemaluan. Dari depan, ini jalur yang resmi. Wa ghairihi, ataupun bukan jalur yang biasanya. Dari mana ini? Pokoknya asal keluar mani. Baik, misalkan seperti misalnya tulang sulbinya, katanya tulang sulbi itu letaknya di mana? Banyak katanya kan dari tulang sulbi. Ataupun misalnya pelirnya luka. Sehingga keluar mani dari pelirnya. Walaupun bukan dari dakarnya, tapi dari pelir. Ini menurut mazhab Syafi'i, dari manapun keluar mani, bagaimanapun cara keluarnya, maka itu semua dia janabah, berhadas besar. Ingat nih. Jadi walaupun bukan keluar dari zakar, keluar dari pelir yang terluka, ataupun ada tusukan di mana misalnya yang kemudian yang keluar mani, maka itu dia sekarang janabah, berhadas besar. Baik, sekarang bagaimana ciri-cirinya? Lanjut. Wa yuradu bitadassuqihi. Ah, diketahui itu mani atau bukan karena banyak yang keluar dari tempat itu. Bagaimana membedakannya? Yang pertama bitadassuqihi, terpancar. Yang biasanya ini kalau keluar dari tempat resmi, dari jalan yang biasanya ini terpancar. Jadi kalau keluar dari lain-lainnya, diberikan syarat-syarat yang lain. Nah, ini yang pertama terpancar. Auladzatin bi khurujin. Atau terasa nikmat ketika keluarnya. Indohoy. Nah, biasa, ini cuma kita mengetahuinya insyaAllah. Baik. Aurihin ajinin rotban. Nah, atau bau ajin itu adonan tepung. Bau adonan tepung yang basah. Tahu baunya kan? Ya seperti itu. Seperti punya antum itu. Gak usah cium bau adonan tepung. Cium punya antum itu. Ya seperti itu baunya. Ya kan? Gak usah. Bagaimana sih baunya adonan tepung? Ya seperti yang punya antum. Ya itu baunya. Baik. Ini cuma sekedar memisalkannya saja. Baik. Au. Wabayaqin. Au. Au. Au atau abu. Wah di situ. Wah. Nah. Ataupun putih telur yang kering. Ini baunya, ini tanda-tanda mani. Yang tadi kalau tanda terpancar, terasa nikmat, ini kalau memang biasanya keluar dari tempat yang sewajarnya. Kalau enggak, taunya dari bau. Bau apa? Bau adonan tepung yang masih basah, ataupun bau putih telur yang sudah kering. Baik, fukudat sifatu talaghullah. Nah, apabila tidak ada sifat-sifat ini bukan semuanya sifat harus terkumpul. Salah satu sifat saja sudah dianggap mani. Baik dia tidak terpancar, tidak merasa lezat, namun baunya seperti bau putih telur yang kering, mani. Tadi mandi. Nah, apabila semuanya ini tidak ada, salah satu dari semuanya ini juga tidak ada, maka dia tidak wajib mandi. Wal mar'atu karajulin. Nah, demikian juga wanita seperti laki-laki hukumnya dalam hal ini. Itu maksudnya wanita pun punya mani. Ini maksudnya seperti ini. Baik. Wa yahrumu biha ma harama bil hadatsi. Nah. Diharamkan bagi orang yang tadi sifatnya ini apa saja? Keluar mani. Kemudian jima dengan masuknya asyafah, haid, nifas, melahirkan, meninggal. Jadi orang meninggal pun tidak boleh. Nah, ini orang meninggal tidak termasuk di sini. Ya. Wayah rumu diharamkan bagi orang-orang yang tadi statusnya, yang semuanya bisa dikumpulkan statusnya adalah berhadas besar. Yang diharamkan adalah ma haruma bil hadas. Apa yang diharamkan dari orang yang berhadas kecil. Apa-apa saja diharamkan orang berhadas kecil? Salat, tawaf, menyentuh Al-Quran. Itu mushaf. Baik, ini dilarang. Jadi yang dilarang bagi hadas kecil, semuanya dilarang bagi hadas kecil. Bagi hadas besar. Tambahannya adalah? Wal-muktu fil masjidi la'uburuh. Dan juga dilarang bagi orang berhadas besar yang tadi, berdiam di masjid. Yang tidak dilarang, lewat saja. Ini tidak haram. Lewat seperti ini, keluar lagi, ataupun lewat cuma sekadar melewati masjid, ini juga tidak dilarang. Baik. Wal-Quran. Kalau banyak orang berhadas kecil, yang dilarang cuma menyentuhnya. Sedangkan orang yang berhadas besar, juga dilarang membacanya. Membaca Al-Quran. Juga dilarang. Watahillu adkaruhu la biqasdi Qur'anin. Namun, walaupun Al-Quran dilarang membaca, namun dihalalkan membaca dikir-dikir dalam Al-Quran, tapi harus dengan niat, bukan sedang membaca Al-Quran. Contoh, apa contohnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa ini? Zikir. Di Al-Quran ada? Ada. Cuma kalau niat orang yang membaca zikir ini adalah untuk berzikir, bukan untuk membaca Al-Quran, boleh. Inilah di antara perkataan ulama yang membedakan Al-Quran, ucapan dia Al-Quran atau bukan, niat. Seperti misalnya untuk istibas dengan lafzul Quran. Sudah debat, dia enggak mau menerima, bahkan al-insanu aktsara syai'in jadala. Tanya dulu, atau ini istibas saja dengan Al-Quran, atau tentu sedang membaca Al-Quran. Ini adalah semua yang membedakan niat. Begitu juga doa orang yang safar naik kendaraan, apa? Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Al-Quran, cuma niat bacanya sekarang apa? Cuma sekedar zikir ataupun sedang baca Al-Quran. Begitu juga misalnya wanita haid mau baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh enggak ketika dia berdoa? Tergantung niatnya. Kalau niatnya membaca Al-Quran tidak boleh. Cuma kalau niatnya sedang membaca doa, minta kepada Allah, tidak mengapa. Karena doa bagi boleh bagi orang yang sedang haid. Ini pembedanya apa? Siapa membedakan? Niat pembedanya. La bifaqdi Al-Quran. Berarti qasdu zikir, qasdu doa, boleh. Ini semua adalah dari mazhab Asy-Syafi'i. Wa aqalluhu niyyatu rafi'i janabatin. Nah. Begitu mau memulai, mau mandi, maka yang diperlukan adalah wa aqalluhu niyatu rafi janabatin. Minimal dalam mandi wajib ini dibutuhkan harus ada niat untuk mengangkat janabah. Untuk mengangkat hadas besar. Ini di dalam mandi ini. Dan mandi ini dalam niat mandi ini kayaknya ini dalam niat mandi ini niatnya lebih sangat penting daripada wudhu. Kenapa? Karena wudhu tidak ada saingannya. Tidak ada amalan lain yang sama seperti wudhu. Kalau mandi, ada amalan lain yang sama seperti mandi, yaitu mandi biasa. Maka perlu harus ada ta'yinun niyah. Benar-benar Anda ketika hendak mandi, memaksudkan mandi ini untuk janabah. Jangan hanya sekedar mandi rutin pagi. Setelah mandi baru ingat, oh tadi pagi saya kena junub. Ah, saya anggap aja tadi mandi yang tadi, saya anggap sebagai mandi janabah. Tidak benar seperti ini. Karena ketika Anda sedang mandi, Anda tidak menentukan niat ini untuk janabah. Dia penting dalam mandi wajib ini harus menentukan ini untuk mengangkat janabah, mengangkat junub ataupun mengangkat hadas besar. Baik. Aw istibahatu mustaqirin ilaih, atau niat agar membolehkan setelah saya mandi ini membolehkan amalan-amalan yang wajib tidak boleh junub. Contohnya apa? Yang tadi baca Al-Qur'an. Baca Quran tidak boleh kalau junub. Kalau saya ingin baca Quran, saya harus suci dulu dari junub. Pas saya mau mandi. Apa tujuan mandi? Agar boleh baca Quran. Maka dibolehkan seperti ini. Saya mau mandi agar boleh sholat? Boleh. Saya mau mandi agar boleh tawaf? Boleh. Karena ini semua amalan-amalan yang butuh suci dari hadas besar. Au ada ifardil ghusli. Makrunatun. Makrunatun di awali fardin. Nah, atau niatnya adalah ingin melaksanakan kewajiban mandi. Itu aja. Bukan tidak terbayangkan dalam dia niat untuk mengangkat hadas besar, tidak terbayangkan dari dia niat untuk membolehkan sholat, cuma saya niat ingin mandi wajib. Bukan mandi biasa, bukan mandi sunat, dan lain sebagainya. Ini cukup. Jadi seperti di wudhu juga, mengangkat hadas besar, kalau wudhu mengangkat hadas kecil, kemudian melakukan amalan yang butuh untuk wudhu, kemudian niat melaksanakan melaksanakan kewajiban wudhu. Begitu juga di dalam mandi seperti ini, niat untuk mengangkat hadas besar, niat untuk bisa mengamalkan amalan yang wajib suci dari hadas besar, yang ketiga niat untuk melaksanakan kewajiban mandi. Jadi terbayang pada dia, ini mandi wajib. Bukan mandi biasa. Kapan diniatkan itu? Seperti wudhu juga. Di awali fard. Apa awali fard dalam wudhu? Wajah. Apa awali fard? Kewajiban yang pertama di dalam mandi, tidak ada anggota khusus. Segala kulit yang kena pertama, sudah cukup. Beda dengan wudu harus kena habu, niatnya harus ketika membasuh wajah. Baik. Wa ta'miru sya'rihi wa basharihi. Naam. Ini adalah mandi minimal yang disebut mandi. Wa aqallu minimal yang disebut mandi. Yang pertama niat tadi. Dan dalam beberapa caranya. Yang kedua, ta'mim sya'rihi wa basharihi. Yaitu mengguyur seluruh, mengguyur air ke seluruh tubuhnya dan ke seluruh rambutnya. Ini cara mandi yang paling minimal. Kalau ini sudah terjadi, sudah niat dan sudah basah seluruh rambut dan tubuhnya, maka dia sudah suci dari hadas besar. Wala tajibu madmadatun wastinsyaqun. Tidak wajib di dalam mandi junub, mandi untuk mengangkat hadas besar, tidak wajib madmadah berkumur-kumur dan juga tidak wajib istinsyaq memasukkan air ke dalam hidung. Intinya apa? Niat dan membasuhkan seluruh tubuh, membasuhkan rambut yang ada di tubuh. Cukup. Tidak perlu harus madmadah dan istinsyaq. Ini adalah minimal disebut mandi. Maksimalnya bagaimana? Lanjut. Wa ikmaluhu wa akmaluhu izalatul qadari tsummal wudhu'u. Baik. Sekarang beliau membawakan cara mandi wajib, cara mandi hadas besar, mandi junub yang sempurna. Tadi minimal, apa yang Anda lakukan tadi sudah selesai dari hadas besar, tidak berhadas besar lagi. Sekarang bagaimana cara yang lebih sempurna, yang paling akmal, sebagaimana juga dalam wudu dikatakan seperti itu, yang wajib 4. Kalau Anda melakukan yang berikutnya, yang adab-adab dan sunnah-sunnahnya, ini lebih sempurna. Begitu juga sekarang disebutkan mandi yang sempurna, yaitu izalatul qadar, membersihkan kotoran dulu. Dari mana? Dari tempat keluarnya junub tadi. Misalnya jimak tadi, masih ada kotoran-kotoran ataupun lendir-lendir dan lain sebagainya, bekas mani dan lain sebagainya di kemaluan, bersihkan dulu itu. Baik. Kemudian apa? Kemudian berwudu. Baik. Wa fi qawlin yu'akhiru ghusla qadamayhi. Berarti kalau wudu, ada dua keadaan, bisa jadi berwudu sempurna baru mandi, bisa jadi berwudu tidak cuci kaki, mandi dulu baru mencuci kaki. Cuma beliau mengatakan wa fi qaulin, ada pendapat yang dhaif bahwasanya mengakhirkan mencuci kaki. Jadi menurut pendapat yang sahih apa? Wudu dulu sempurna baru mandi. Ini. Baik. Tsumma ta'ahudu ma'atifihi. Kemudian mencuci ya, ta'ahud ini apa? Bisa katakan benar-benar mencari memilih untuk yang dibersihkan adalah sela-sela badannya. Baik ketiak ataupun siku, pangkal paha dan lain sebagainya. Itu benar-benar dicuci. Nah, ta'ahud di sini maksudnya benar-benar mencari untuk mencuci. Bukan hanya sekedar mengguyur ke seluruhnya dulu. Tapi benar-benar bersihkan dulu ini. Baik. Tsumma yufidhul ma'a 'ala ra'sihi wa yukhallilu. Kemudian baru setelah tadi wudu, kemudian mencari-cari membersihkan, mencuci sela-sela tubuh, kemudian baru mengguyur air ke atas kepalanya. Kemudian dikeramas sela-sela rambutnya wa yukhalliluhu. Dikeramas, digosok-gosok kepala di sela-sela rambutnya. Tsumma sittihil ayman. Kemudian baru mengguyur air lagi ke badan yang sebelah kanan. Tsumma al-aysar. Kemudian diguyur air juga ke bagian kiri. Jadi seperti itu urutannya, tengah dulu baru ke kanan, kepala dulu baru kanan, baru kiri. Wa yadluku, dan digosok-gosok, seluruh tubuh digosok-gosok. Dalak itu digosok. Wa yusallis, dan juga disunnahkan untuk agar sempurna mandi untuk dicuci sebanyak 3 kali, diguyur air sebanyak 3 kali. Wa tutbi'u li haydin atharahu miskan wa illa fa nahwahu. apabila untuk orang yang haid, maka tempat keluar haidnya ini di pakai misik, agar tempat yang keluar haid ini dibersihkan pakai misik agar tidak bau lagi, ya. Dengan misik ini maksudnya adalah dengan minyak wangi. Terserah bagaimana caranya, disebutkan juga dengan cara mengambil kapas dan misik, kemudian di, kalau nggak pakai misik silakan dengan yang lainnya. Intinya apa? Intinya membersihkan agar tidak bau lagi, karena emang haid itu adalah azza. Bahkan Rasulullah mengatakan haid itu adalah damun aswad yu'arif, baunya sangat menyengat, maka dibersihkan pakai misik. Kalau memang tidak pakai misik, silakan pakai yang lainnya. Intinya apa? Itu membersihkan dari baunya yang menyengat itu. Inilah semuanya sifat sempurna. Nah, walaupun tidak dibersihkan, ya tidak mengapa. Yang penting air terkuyur semua ke seluruh badan. Wala yusannu tajdiduhu. Tidak disunnahkan untuk mentajdid mandi, memperbaharui mandi. Bikhilafil wudu'i. Beda dengan wudu. Kita tidak batal wudu, kita mau wudu lagi untuk salat berikutnya, disunnahkan. Kalau mandi, tidak disunnahkan. Jadi tidak usah, saya mau salat, mandi lagi. Mau salat lagi, mandi lagi, ini tidak perlu. Walisannu alla yangkusa ma'ul wudu'i an muddin. Nah, dan disunnahkan juga di dalam wudu, ini kembali lagi masalah wudu, disunahkan dalam wudhu agar airnya tidak kurang dari satu mud. Satu mud kira-kira 3/4 liter. Ya, karena satu tok adalah 3,03 liter. Nah, jadi satu mud adalah 3/4 liter. Wal ghusli an sa'in. Nah, ini disunahkan untuk tidak kurang. Ya, tidak kurang. Dari kalau wudu 3/4 liter, kalau untuk mandi tidak kurang dari 1 fa, yaitu 3,03 liter. Ini disunahkan tidak kurang. Wala hadda. Adapun banyaknya, yang penting tidak ada batasan, yang penting bisa basah seluruh anggota wudu, bisa basah seluruh anggota tubuh dalam mandi. Waman bihi najasun yaghsiluhu tsumma yaghtasil. Apabila di tubuh kita ada najis di dalam wudu ataupun di dalam mandi, bagaimana caranya? Di tangan kita ada najis. Kita mau wudu ataupun kita mau mandi. Bagaimana caranya? Kata beliau, harus kita cuci dulu najis. Begitu bersih dari najis baru wudu. Ya, jadi cuci dulu najis, setelah cuci dari najis baru wudu. Wala takfi lahumā ghuslatan. Aslatun. Dan tidak cukup sekali cuci yang berfungsi untuk wudu ataupun untuk mandi sekaligus untuk mencuci najis. Punya najis, saya tidak bersihkan, langsung mandi. Untuk sekali air mengalir, kita anggap ini sebagai mandi dan ini juga sebagai mencuci najis. Kata Imam Rafi'i, ini tidak cukup. Jadi bagaimana caranya? Bersihkan dulu najisnya, baru mandi. Tidak cukup untuk sekali aliran air untuk kedua fungsi. Begitu juga dalam wudu. Ada kena kencing bayi di tangan kita, maka kita tidak cukup untuk langsung wudu aja lah. Tidak. Bersihkan dulu ini, baru kemudian kita berwudu. Ini perkataan Imam Rafi'i di dalam kitabnya Al-Muharraq. Qultu al-ashahhu takfihi wallahu a'lam. Adapun perkataan Imam Nawawi, beliau merajihkan yang rajih adalah cukup. Cukup sekali aliran air untuk dua fungsi, untuk membasuh najis dan untuk membasuh hadas. Untuk membersihkan najis, untuk mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar. Wa man iktasala li janabatin wa jumu'atin hasala. Barang siapa yang mandi dengan niat ini untuk janabah, junub, dan ini juga untuk mandi Jumat, dapat pahala kedua-duanya. Berfungsi kedua-duanya. Au li ahadihima hasana faqat. Atau dia berniat untuk salah satunya saja, maka itu saja yang dapat. Dia berniat untuk mandi junub di hari Jumat, dia cuma dapat mandi junub saja, pahala mandi Jumat tidak dapat. Dia berniat mandi Jumat di hari Jumat, sedangkan dia tadi pagi junub, maka yang dia dapat cuma pahala mandi Jumat, junubnya masih ada. Jadi bagaimana agar hilang agar dapat pahala kedua-duanya? Innamal a'malu binniyat. Berniatlah untuk kedua-duanya. Jangan salah satu dari antara keduanya. Qultu walau ahdatha thumma ajnaba aw aksuhu kafal ghusl 'ala al-madhhabi wallahu a'lam. Imam Nawawi mengatakan, barang siapa yang berhadas kecil, hadas ahdatha ini maksudnya hadas kecil. Barang siapa yang berhadas kecil, kemudian dia junub, dia tidak ada wudu, terus kemudian dia melakukan jima misalnya, ataupun keluar mani. Wa'aktuhu, junub dulu, melakukan jima, kemudian dia keluar kentut. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Beliau mengatakan, kafal ghuslu 'alal madhhab, cukup hanya dengan mandi saja. Maksudnya, tidak perlu setelah mandi, berwudu. Nah, kenapa? Karena apabila terangkat hadas besar, hadas kecilnya pun ikut. Karena yang besar lebih kuat daripada yang kecil. Wallahu ta'ala alam. Nanti malam kita lanjutkan lagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.